Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, yaitu sampai pada pembahasan masalah yang ketujuh dari bab yang keempat. Masalah yang ketujuh yaitu mubtilatuha, pembatal-pembatal sholat. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara pembatal-pembatal sholat adalah pembatal-pembatal toharoh. Semua yang membatalkan toharoh, maka dia membatalkan sholat, karena toharoh adalah syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua juga sudah kita baca, di antara pembatal-pembatal sholat juga adalah ad-dhahiku bisaut, tertawa dengan bersuara, mengeluarkan suara, atau yang disebut dengan al-qahqahah. Adapun senyum tanpa suara maka tidak membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga juga sudah kita baca, al-kalamu amdan li ghairi maslahati shalah, berbicara dengan sengaja tanpa ada kemaslahatan sholat. Berbicara dengan sengaja tanpa ada kemaslahatan sholat, maka ini membatalkan sholat. Adapun jika lupa atau dia tidak tahu hukumnya, dia tidak tahu kalau bicara itu membatalkan sholat, ya, maka yang demikian tidak membatalkan sholat jika lupa atau jahil. Kemudian yang keempat juga sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbul aswad awil kalbil aswad baina yaday al musalli, lewatnya wanita yang sudah dewasa atau lewatnya keledai atau lewatnya anjing hitam di depan orang yang sholat. Ini membatalkan sholat jika lewatnya adalah antara dia dengan sutrohnya, atau lewat di depan orang yang tidak pakai sutroh. Ini menunjukkan bahwasannya disyariatkannya bagi orang yang sedang sholat untuk sholat menghadap kepada sutroh. Tentang sutroh kemarin sudah kita bahas, tentang apa itu sutroh. pembatas bagi orang yang sholat, baik hukumnya ataupun tinggi atau batas tinggi minimal dari sutroh tersebut. Sudah kita sebutkan bahwasannya minimal tinggi sutroh itu adalah thulutsai dhira', 2/3 hasta. Sebagaimana yang diucapkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian sebagai tambahan faedah tentang sutroh, seberapa jarak antara seseorang dengan sutrohnya? Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya jarak antara orang dengan sutrohnya adalah salasatu azru', 3 hasta. Jarak antara seorang dengan sutrohnya adalah 3 hasta. Satu hasta itu dari ujung jari sampai siku. 3 hasta. Ketika posisi berdiri. Adapun ketika posisi sujud atau posisi rukuk, maka jarak antara dia dengan sutrohnya dari kepalanya itu adalah mamar rusyah. Itu cukup celah yang bisa dilewati oleh kambing. Antara sutroh seorang dengan kepalanya. Di sini terdapat naam celah yang bisa dilewati oleh kambing. Ini jarak antara seorang yang sholat dengan sutrohnya, baik ketika dia berdiri atau ketika dia sujud. Ketika berdiri 3 hasta antara dia dengan sutrohnya, sedangkan ketika dia sujud, maka jarak antara kepala dengan sutrohnya adalah sejarak apa ini, celah yang bisa dilewati oleh seekor kambing. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fa kana bainahu wa bainal jidari qariban min thalathati azru'." Kata Bilal radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dan jarak antara beliau dengan dinding yang menjadi sutrohnya itu kira-kira 3 hasta. Salah satu azru'. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kana baina musalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrusyah." Kata Sal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, adalah jarak antara tempat salatnya Nabi dan tembok atau dinding yang menjadi sutroh, ya, adalah mamar rusya, jarak yang bisa dilewati oleh satu ekor kambing. Itu ini jarak ketika kondisinya sedang ruku atau sujud. Itu antara kepala beliau dengan sutroh itu adalah panjang atau jarak antara kepala beliau dengan sutroh itu adalah jarak yang cukup untuk dilewati oleh satu ekor kambing. Juga sebagai tambahan faedah tentang sutra, apa saja benda-benda yang pernah dijadikan sutra oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dalam hadis-hadis beliau. Di antara benda yang beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersutra dengannya adalah al-anazah, tombak kecil. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Juhaifah. Beliau mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Fa'utiya biwudhu'in fatawaddha'a fa shalla baina adh-dhuhra wal 'ashra wa baina yadayhi 'anazah. Beliau sholat duhur dan asar. Dan di depan beliau ada anazah, ada tombak kecil sebagai sutroh bagi beliau. Kemudian di antara benda yang lain adalah ustuana, tiang, juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke tiang sebagai sutrohnya. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ra'aitu nabiyya sallallahu ala alihi wasallam yataharras salata 'indal istuana. Aku melihat Nabi sallallahu ala alihi wasallam, kata Salamah bin Ibnul Aqwa, beliau memperhatikan salat indal istuana, dengan menghadap ke tiang. Kemudian juga di antara benda yang pernah beliau jadikan sutra adalah unta. Beliau sholat menghadap ke arah unta. atau hewan tunggangan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Anak-anak ini ribut sendiri. Al-aulad ma'a abaihim. Anak-anak bersama abi-abinya di sampingnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu ala alihi wasallam kana ya'rudu rahilatahu fa yusalli ilaiha. Adalah Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam menghadapkan kendaraannya atau hewan tunggangannya yaitu untanya, kemudian beliau sholat dengan menghadap ke arahnya. Yang berikutnya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menghadap ke arah sarir. Apa sarir? Tempat tidur atau ranjang. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan laqad ra'aituni muttaji'atan 'ala as-sariri fayaji'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayatawassatu as-sarir fayusalli. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguh aku pernah berbaring di atas ranjang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau berdiri pas di tengahnya, di tengah ranjang tersebut, menghadap ke tengah ranjang, faisalli, dan kemudian beliau sholat menjadikan sarir sebagai sutrohnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menghadap ke arah pohon. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ila syajarah wa yad'u hatta asbah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah salat menghadap ke arah pohon dan beliau berdoa sampai pagi. Juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke arah al-hasir. Apa al-hasir? Hasirun. Hasir. Enggak ada yang dipasang hasir ya. Hasir, tikar. Semacam tikar ya. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana li Rasulillah sallallahu ala alihi wasallam hasiratun yabsutuha bin nahar wa yahtajizuha bil lail fa yusalli ilaiha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki satu tikar yang kalau di siang hari digelar. Kalau di siang hari digelar, dipakai untuk duduk atau yang semisalnya. Dan kalau di malam hari beliau ikat, digulung, diikat, dan beliau sholat menghadap ke arah tikar itu. Tikarnya digulung, dilipat, diberdirikan. Kemudian beliau sholat menghadap ke arah tikar. Ini kalau malam hari. Nah, kalau siang hari malah digelar ya. Kalau di malam hari enggak digelar. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berdiri sholat di malam hari. Sampai bengkak-bengkak kaki beliau alaihi salatu wassalam. Dan istri beliau atau keluarga beliau sampai menyatakan, ya Rasulullah, sampai seperti ini engkau beribadah, banyak sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa? Afala akuna 'abdan syakura? Ketika keluarganya mengatakan, ya Rasulullah, sampai seperti ini engkau beribadah padahal dosa-dosamu sudah diampuni. Maka beliau menjawab, afala akuna 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya apa yang beliau lakukan sebagai rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal atas anugerah dan nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, sehingga beliau banyak sholat malam. Sehingga kalau di siang hari tikarnya digelar, kalau di malam hari tikarnya diikat, dilipat, dan beliau sholat menghadap ke arah tikar tersebut. Juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap ke arah hirbah. Yaitu tongkat, tombak panjang ya. Kalau tadi anazah tombak pendek. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana turkazu lahul hirbah fa yusalli ilaiha. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau atau ditancapkan untuk beliau tombak panjang. Kemudian beliau sholat menghadap ke arahnya. Yang berikutnya, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat menghadap ke arah orang. Jadi orang jadi sutrohnya. sama saja orang di sini sama saja laki atau perempuan. Boleh sholat menghadap ke arah orang atau manusia, baik itu laki atau perempuan. Adapun yang tidak boleh tadi apa, yang membatalkan sholat lewatnya perempuan, bukan tidak boleh menjadikan perempuan sebagai sutra, bukan. Boleh menjadikan manusia sebagai sutra. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-lail wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblati i'tirad al-janazah." فَإِذَا عَرَادَ أَيُّوْتِ رَأَيْ قَضَنِي فَأَوْتَرْ. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat malam dan aku sedang berbaring tidur. Aku sedang berbaring tidur ya, di antara beliau dengan kiblat. Nah, antara beliau dengan kiblat berarti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke arah Aisyah. Karena beliau berbaring antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kiblat. I'tirad al-janazah, seperti berbaringnya jenazah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke arah Aisyah. Fa idza arada an yutir, dan apabila beliau mau witir, artinya sudah mendekati selesainya salat malam beliau, ya. Sudah mau witir, ya. Barulah beliau ayqadhani, membangunkan aku. Fa autar, kemudian beliau melakukan witir. Alaihi salatu wassalam. Nah, dan barang siapa yang yatatabba ahadits wal athar, yang meneliti hadis-hadis dan asar-asar, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin akan mendapati lebih dari apa yang disebutkan tadi. Ya. Dari benda-benda yang pernah dijadikan sutroh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan seorang yang musolli, yang sholat, ya, nah, boleh menghadap atau menjadikan barang apa saja sebagai sutroh, ya. Nah, yang bisa dia berdirikan di hadapannya, ima itu tongkat atau itu ranjang tadi, apa itu tiang atau tembok, ya, atau orang, ya, dan lain sebagainya dari barang yang bisa diberdirikan, ya, yang bisa diletakkan di hadapan orang yang sedang sholat. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa yahsulul istitaru bi ayyi syai'in aqamahu baina yadayhi. Boleh bersutroh dengan benda apapun yang dia berdirikan di hadapannya. Kemudian apakah boleh bersutra dengan apa, mushaf atau kitab ya? Nah, kitab kan bisa diberdirikan gitu. Bolehkah bersutra dengannya? Nah, taib ahsan ditinggalkan. Nah, ya, karena khawatir masuk kepada ihana, ya, merendahkan kitab atau Al-Quran, ya, ataupun kurang adab, ya, terhadap kitabullah, sehingga dijadikan sebagai sutroh. Nah, hendaknya ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Demikian pula sebagian para ulama menyebutkan makruhnya bersutroh kepada seseorang yang orangnya itu menghadap ke arahnya. Nah, orangnya menghadap ke arahnya, dia sholat menghadap ke arahnya, itu berhadapan. Nah, paham ya? Taib. Hendaknya yang demikian juga ditinggalkan. Nah, jika ingin menghadap ke orang, maka ke punggungnya atau ke sampingnya, ya, bukan berhadapan dengan orang tersebut. Baik. Sepertinya sudah masuk waktu sholat isya. Nah, sehingga insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Sekedar tambahan faedah tentang masalah sutroh, ya, dan masih ada lanjutan lagi tentang tambahan faedah dalam masalah sutroh, namun insyaallah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.